Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan jalan-jalan kita di Jepang. Minggu lalu sudah kenal dengan Zen. Hari ini kita sedikit membahas filsafat perangnya Jepang, samurai. Ya bukan jurus-jurusnya, tapi sistem etiknya. Kalau jurus-jurusnya nanti kamu tawuran di masjid. Ya, sama kayak dulu di filsafat timur itu rata-rata ada pikiran-pikiran yang khas tentang perang. Kayak di Jawa misalnya ada beberapa filosofi perang dan juga tentang seks biasanya juga ada. Kayak Kama Sutra di India. Oke, saya gak tahu ngomongnya gimana, tapi yang jelas ngaji kita malam hari ini referensinya banyak dari komik. Iya, saya gak ngerti juga apa kalian suka baca komik apa enggak. Kalau kalian ke rumah saya, koleksi komiknya lumayan. Iya, setahu saya ada dua komik yang ya meskipun dengan dramatisasi dan beberapa improvisasi yang menarik, alur ceritanya lumayan untuk belajar tentang samurai dan etika Bushido-nya. Yang pertama, kalau komik versi Indonesianya judulnya Samurai X. Yang sudah jadi film itu tuh Rurouni Kenshin. Yang kedua, Samurai Jeeper Kyo. Enggak kenal ya? Iyalah, yang macam-macam komik sidik itu sama-sama ada animasinya, sama-sama ada movie-nya. Cuma yang Rurouni Kenshin kan sudah ada versi movie yang enggak kartun, yang beneran. Ya, kalau kalian kan cuma dilihat tawurannya. Tokoh-tokohnya itu enggak fiktif. Memang ada. Meskipun dengan dramatisasi di sana-sini terus dibikinkan alur. Jadi masing-masing tokoh di komik itu awalnya ya memang ada orangnya sih. Khususnya yang Samurai Deeper. Samurai Deeper itu nanti kalian akan lihat beberapa tokoh yang jadi, yang nantinya waktu dewasa dia jadi shogun. Ada Tokugawa Hideyoshi, tapi itu masih era mudanya. Cuma terus dibikinkan semacam alur baru, ya kayak cerita Majapahit terus ditambahi Kamandanu, cerita apa ditambahi Brahma Kumbara kan gitu. Tapi tokoh-tokoh sejarahnya masih lengkap. Kalau yang Samurai X, tokoh idolamu siapa? Iya, Sasuke Naruto. Iya, beda loh ya, samurai sama ninja. Ninja itu kadang disebut shinobi. Kalau ninja itu pasukan mata-matanya. Jadi shinobi itu artinya orang yang mengendap-endap, orang yang menyusup, orang yang muncul begitu saja, tidak ketahuan dari mana, itu shinobi. Pasukan juga di era samurai, cuma dia tugasnya mata-mata. Cuma ninja gak saya angkat, karena ninja gak punya komitmen moral kebanyakan. Ninja itu yang penting tugasnya beres. Tidak ada dan agak gelap sejarahnya karena ya itu tadi, dia sendiri memang sukanya main di gelap-gelap. Ya, itu ninja. Ya kostumnya kan cuma tiga kalau ninja, ada hitam, putih, sama hijau. Kalau ada warna lain itu paling film. Ya, hitam itu ya biasanya gerak rahasia, kalau malam itu ninja. Kalau yang putih, kalau waktu salju dia biasanya pakai baju putih. Kalau hijau, kalau di hutan. Nah, saya tidak tahu, kalau Naruto kan pakainya orange. Buku ceritanya si Konti. Ya, saya pemadam kebakaran kan, anunya kostumnya itu Naruto. Kalau di Samu, ini cerita komik malah ya, seru aku naik cerita komik bisa lama. Kalau Samurai X, idola saya malah, kalau Kenshin Himura itu memang orangnya ada, tapi namanya bukan Kenshin. Saya agak lupa, tapi memang samurainya pendiam, kecil, rambutnya panjang. Jadi banyak orang mengira kalau gak kenal dianggap perempuan. Cuma dia ini pemberontak zaman Kacau, zaman dari transisi dari era feodal ke restorasi Meiji. Dia anti pemerintah. Ya diambil oleh yang bikin komik, diambil karakternya saja. Alur ceritanya ya yang bikin komik bikin sendiri. Ya, kalau yang saya suka di Samurai X itu mungkin yang kecil, Sojiro Sata. Kenal enggak? Anak kecil biasanya pakai kimono biru. Satu-satunya yang musuh besar yang enggak tewas kalau dalam komiknya. Kecil, anak ini sejak kecil hidupnya tersiksa. Cuma kenyataannya juga ada Sojiro Sata kalau aslinya namanya Akita Soji. Samurai yang umur 15 tahun dia sudah jadi samurai besar. Tidak ada yang bisa ngalahin dia. Hanya saja dia tewasnya karena kena penyakit TBC. Ya, jadi tengah-tengah perang dia ambruk. Dia meninggalnya umur 25. Cuma bagusnya dia, dia pandai meruntuhkan moralitas lawannya kalau sedang tarung. Seketat apapun dia akan senyum. Cari aja tokoh itu. Ya kan beda-beda selera gak apa-apa. Selera aku malah musuhnya, bukan lakonnya. Dan dia yang satu-satunya gak tewas. Oke, malah cerita komik ya. Kita mulai aja Bushido-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, samurai. Kata-kata samaro atau saburai, terus terakhir jadi samurai. Makna literalnya simple, pelayan. Jadi bukan pahlawan, bukan pejuang, bukan jagoan, tapi samurai itu pelayan. Jadi orang yang melayani. Kalau Bushido itu dari kata-kata bu, bu itu bela diri, si, si itu artinya penggalan kata samurai, orang, dan do yang artinya jalan. Berarti Bushido itu jalan orang yang melakukan bela diri, jalan para pejuang, jalan para petarung, the way of warrior, itu Bushido. Jadi samurai itu kastanya, kelas orangnya. Kalau Bushido itu sistem etiknya. Mungkin masih ingat sistem sosial Jepang ini kan? Jadi yang paling atas itu kaisar. Di bawah kaisar ada shogun, di bawah shogun ada daimyo, para tuan tanah, ketua-ketua lokal, pemimpin-pemimpin lokal. Di bawah daimyo ada samurai. Ini petarung-petarung yang dibentuk oleh daimyo. Nanti kalau di antara samurai ini ada yang juga daimyo dan berposisi sebagai kaisar, nanti dia namanya adalah shogun. Cuma kalau ada samurai yang kehilangan tuannya terus mengembara sendirian, jadi jagoan bayaran tergantung siapa yang bayar, namanya ronin. Di bawahnya ronin ada petani, di bawahnya petani ada pengrajin, dan level paling bawah pedagang. Jadi pedagang itu levelnya paling bawah secara sosial di era feodalisme Jepang. Level paling tinggi memang kaisar, cuma kaisar ini sering sifatnya hanya simbolik. Dia tidak punya kekuasaan yang sebenarnya. Yang punya kekuasaan yang sebenarnya itu para shogun. Biasanya samurai naik level jadi daimyo, naik level jadi shogun. Shogun ini sudah tidak ada yang bisa ngelawan, sudah shogun dilawan. Iya. Mesti kalah kali ya. Ya, jadi itu sistem feodalisme Jepang. Ya, setiap negara ada sistem kayak gini zaman klasik. Sebelum lahirnya nation state, Indonesia juga ada kan, ada kasta priayi. Kalau Clifford Geertz kan membaginya priayi, abangan, sama santri. Itu sebenarnya semacam kasta. Paling enggak kalau kalian enggak setuju Clifford Geertz kan ada kasta bangsawan sama rakyat jelata, kan itu aja. Keluarga keraton itu bangsawan, kalau kita rakyat jelata. Sistem etiknya kan kebanyakan sistem etik keraton kan, yang ditulis di serat-serat itu kan sebenarnya untuk orang-orang bangsawan. Kalau untuk orang-orang kayak kita kan enggak butuh sistem etik senjelimet itu. Jadi adalah model kasta. Oke, terus kasta ini kalau bahasa Jepangnya Mibun Saido, stratifikasi sosial. Isinya empat kasta. Kalau di India kan ada juga kasta Brahmana, Satria, Waisa, Sudra. Kalau di sana disingkat Shinokoso. Shinokoso itu si, no, ko, sama so. Si itu kelas samurai, disingkat dari kata-kata busi. Jangan salah, ternyata shogun juga punya kelas busi. Busi kalau di sini bagian motor, kalau di sana itu kelompok prajurit. Sama no, no itu singkatan dari nomin. Ko, ko itu dari kosakunin, dan so dari sonin. Jadi empat kelas: samurai, petani, pengrajin, pedagang. Ya ini disingkat-singkat, dan bahasa itu sering begitu. Kalau di Jawa misalnya kodok itu pendekan dari teko-teko kodok, kan gitu, itu Jawa. Ya, banyak kan yang kayak gitu. Kodok apalagi ya, katok. Saya pada tahu katok itu diangkat sitok-sitok. Ada lagi? Bukan, kutang. Ayo, apa ya kutang? Iya, anak sing ada yang bilang sikute hilang, ada yang bilang sikute diutang. Kenapa kok sikutnya diutang? Kan sikutnya enggak ditutup, yang ditutup depannya aja. Jadi sikute diutang, itu bahasa Jawa. Di Jepang juga gitu, cuma diambil depannya. Si no koso. Jadi kelompok samurai, kelompok prajurit, kelompok pengrajin, dan kelompok pedagang. Kelompok mahasiswa enggak ada. Tinggal kamu nanti calon prajurit atau calon petani atau calon pengrajin atau calon pedagang. kiai tidak ada, kelompok elit agama tidak ada. Karena dari pengantar yang pertemuan pertama kan, agama kalau di sistem sosial Jepang tidak terlalu urgent. Orang bisa punya 2-3 agama enggak masalah. Jadi Islam ya, Kristen ya enggak apa-apa, tambah Shinto ya enggak apa-apa, Konfusius ya wis enggak apa-apa, wong gitu aja kok repot. Nah, ada kan kemarin di pertemuan pertama itu survei bahwa banyak orang yang agamanya lebih dari satu. Jadi enggak, itu hanya kalau dalam bahasanya makan itu bukan struktur dasar masyarakat, gonta-ganti juga enggak masalah. Yang dasar paling dasar malah ekonomi kalau dimakan. Kalau di Jepang itu banyak ke harga diri, kehormatan, nanti kita lihat. Oke, itu tulisannya kalau di bahasa Jepang, itu kostumnya. Ya, kalian sering lah lihat kayak gini, paling gak di film-film. Tapi ini kostum perang ya, bukan kostum harian. Ya. Ya, nanti kalau harian kayak gini susah dia. Itu besi loh, zaman itu bukan kain. Ya, kalau pertunjukan ya kain, tapi aslinya dia besi. Jadi bahannya terbuat dari besi. Seluruh tubuhnya terlindung. Bahkan wajah pun dilindungi, biasanya pakai topeng. Jadi meskipun orangnya caket, ya kelihatannya mengerikan aja kalau pakai itu. Itu Jepang. Kalau ini Shogun tadi, itu beberapa nama samurai yang terkenal. Ada Hideyoshi, ada Masamune, ada Shingen, dan seterusnya. Cari aja sejarahnya bagi yang tertarik ingin neliti. Ini orang-orangnya khas. Jadi kalau ingin ngerti psikologi para pejuang, psikologi para kesatria, psikologinya prajurit, belajarlah samurai. Termasuk etikanya, bushido. Nah ini kalau baju sehari-hari kayak gini. Bajunya namanya kimono, celananya hakama. Jadi celana longgar biar mudah bergerak. Iyalah. Ya kalau pakai jin ketat ya susah dia tarung. Karena gerakannya gak bebas. Jadi cari yang longgar itu kan dia bisa gerak bebas. Dan ya, makanya di Indonesia santri itu kan pakai sarung. Itu geraknya lebih bebas daripada kalian pakai celana kayak gini. Sebenarnya celana itu kan adopsi gaya barat. Kalau lokal itu jarang yang aslinya ada celana. Jawa zaman dulu kan cuma pakai kain yang diselempangkan di depan sama belakang. Malah enggak pakai baju. Karena Indonesia memang hawanya agak lembab. Kalau sering-sering pakai baju malah enggak sehat. Buka aja bajunya. Ya. Loh, tenang ya. Serius ini, buka aja bajumu kalau pas sumuk. Daripada main kipas, nanti kamu kipas angin. Masuk angin kok kipas angin. Jadi mending dibuka aja. Jawa zaman dulu keluar rumah juga dibuka aja. Bahkan perempuan pun juga lihat. Bali aja belum lama zaman Belanda datang juga masih atasnya dibuka. Kan gak masalah. Yang lihat juga gak kaget. Kalian aja yang lihat videonya bingung. Ya kan? Tapi lihatnya kan santai aja biasa. Gak apa-apa orang gak pakai baju. Beberapa suku di pedalaman, di Kalimantan saya pernah penelitian, ada juga yang masih terbuka atasnya. Ya kita aja peneliti masuk ke sana, kok kaget-kaget bolak-balik. Astagfirullah kaget. Tapi yang orang sana yang gak kaget. Ya karena pandangan kita kayak gitu, kita sok-sok jadi risih, mereka juga akhirnya risih kalau kita lihat. Jadi beberapa di antaranya sudah ditutup, tapi banyak yang masih dibuka. Tradisi lokalnya memang dibuka aja. Ya, itu lokalnya sana. Jadi bajunya ribet kayak gitu. Sebenarnya gak ribet, itu baju yang khas. Ya sama sih, lokal zaman dulu, Jawa zaman dulu juga, yang keraton-keraton kan juga ribet. Baju pelapisnya, jadi ada jaket, ada kimono, ada jaket yang ringkas. Terus model rambutnya pakai jambul kecil. Bukan digelung ya, itu jambul. Kalau Jawa kuno kan ada di ikat kayak gelungan itu, tapi enggak, itu jambul. terus baju perang yang tadi khusus. Nah, jadi kalau kamu ke Jepang, ada orang jalan-jalan kayak gini, sekarang sudah gak ada pasti. Ya, bisa muslim main festival. Karena sejak awal modern, ketika Jepang kenal dengan modernitas, kasta-kasta termasuk yang samurai dihapus. Dan itulah gejolak luar biasa yang diangkat dalam komik, termasuk filmnya Tom Cruise, The Last Samurai. Harus nonton itu, mahasiswa zaman sekarang ya. Jadi yang bau-bau Jepang, yang samurai-samurai, jangan yang Miyabi terus. Kamu nontonnya mesti Miyabi. Oke, okay. Iyalah. Terus, nah ini kalau sudah siap perang, posenya kayak gini. Jadi saya bilang tadi itu bajunya dari besi semua loh. Jadi kalau sekedar sabetan ringan nggak mungkin dia gores. Biasanya harus ada tusukan atau sabetan yang sangat kuat. Jadi mulai ujung kepala sampai ujung kaki terlindung. Itu helmnya juga helm anti bacok itu. Apa ya jenis bacok? Ya memang anti bacok. Anti sabet. Kalau di Indonesia sabet kan enggak mesti pedang. Sarung juga buat nyabut. Ya anti bacok lah, anti. Jadi kostumnya semacam itu. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya. Yang bisa nandingi kan baju besi model barat itu, yang kayak apa robot itu loh, yang bisa ditutup bisa nih ya. Dan kalau ini kan lebih fleksibel, kalau yang model barat itu kan agak nggak simpel, tapi kalau ini fleksibel dan lebih indah ornamennya macam-macam. Kalau di barat itu kan lugu, dibiarin bisa karatan kalau itu. Kalau ini kelihatannya dirawat. Naruhnya juga enggak boleh sembarangan. Biasanya ada tempatnya khusus. Yo, yang sering nonton film-film samurai mesti ngerti. Ini jenis pedangnya. Ya. Jangan dicari di amplas, enggak ada. Yo, kamu ngerti namanya dibaca sendiri. Ini cuma kenalan awal aja biar kamu ngerti teknisnya. Oke. Itu wadahnya samurai. Sekarang kita masuk ke ngaji yang sebenarnya, Bushido. Jadi etika Bushido itu mix antara Zen, kemudian Konfusianisme, kemudian Shinto. Tiga-tiganya sudah kita pelajari, kecuali yang Shinto kemarin di pengantar sebentar. Jadi Konfusianisme tentang harmoni sosial, kalau yang Zen tentang harmoni individualnya, kalau yang Shinto tentang loyalitas kepada kaisar, kepada raja. Kemarin di pertemuan pengantar kan bagaimana orang-orang Shinto menganggap kaisarnya Jepang itu adalah keturunannya dewa. Dan itu nanti yang diikuti oleh agama Shinto, diikuti oleh para samurai. Loyalitasnya luar biasa. Enggak cuma tenaga, enggak cuma darah, nyawa juga dikasihkan. Itu diantara ciri khasnya. Kemudian Konfusianisme juga masuk untuk menggarap harmoni sosial, kesusilaan, sopan santun, itu Konfusius kuat. Kemudian Zen juga masuk, refleksi diri, perenungan, meditasi, stabilitas mental, itu Zen bagus. Minggu lalu kita sudah banyak belajar Zen. Jadi mix antara Konfusianisme, Zen, dan Shinto nanti melahirkan Bushido. Jangan salah, para samurai itu kode etiknya Bushido, keahliannya perang, tapi hidupnya dia bisa macam-macam. Dia ngerti seni, ngerti lagu, ngerti, bahkan ada yang pintar menyulam. Pokoknya kesenian dan keterampilan dia ngerti banyak. Karena memang itu tuntutan perannya sebagai kasta samurai yang harus lebih dari kasta-kasta yang di bawahnya. Samurai itu tidak ada kerjaannya. Kerjaannya cuma satu, siap-siap perang atau perang beneran. Dan memang diposisikan kayak gitu sama masyarakat. Ya kalau hari ini kan kayak militer itu loh. TNI itu kan kerjaannya cuma itu, nunggu ada perang, latihan perang atau perang beneran. Lama-lama gak ada musuh, yuk perang sesamanya. Ya di Indonesia kan gitu, akhirnya nyari sasaran yang ketemunya TNI lawan polisi. Karena gak ada lawannya, latihan perang terus, kapan perang beneran? Ya, perang beneran akhirnya. Tapi memang kastanya memang ngomongin itu, tugasnya ya untuk perang. Jadi dia gak mikir kerjaan, sudah tuannya yang bayari dia, yang menjamin kehidupannya. Jadi dia kasta tersendiri ya. Senjatanya pedang, kalau sekarang kan senjatanya pakai senjata api. Saya gak tahu, saya dengar kabar kalau di Indonesia itu sebulan katanya tentara satu jatahnya peluru cuma dua. Ya karena negara sedang damai, jadi pelurunya dua. Ya gak bayangkan ya, berarti seandainya tiba-tiba kita diserang dari luar, itu tentara kita bekalnya cuma senjatanya dua-dua. Enggak, dari-dari terus pulang. Ya kan, terus tidur satu bulan, dapat dua lagi, tembak lagi, dari-dari terus pulang lagi. Oke, ya gak tahu, kalau perang ya mestinya oke, masuk perang cuma dikasih peluru dua. Ya, lima lah ya. Enggak, dari-dari sudah lima, sudah pulang. Oke, terus yang sangat terkenal, kalian menyebutnya harakiri, tapi bukan harakiri sebenarnya, sepuku. Iya, sepuku itu puncaknya ajaran Bushido. Jadi sepuku itu merobek perutnya sendiri pakai yang senjata yang pendek tadi. Itu ya nanti ada ritualnya, terus perutnya dirobek dari kiri ke kanan, ditarik, ditancapkan di kiri, ditarik ke kanan, set, beli gak ya kira-kira? Dan ya itu kita kalau harakiri itu terjemahannya cuma bunuh diri, tapi mereka nyebutnya bukan harakiri, kalau harakiri cuma bunuh diri, ini sepuku. Jadi daripada hidup kalah atau hidup tidak terhormat atau melakukan kesalahan yang menjatuhkan harga dirinya, mending mati. Itu sepupu. Ya kalau kita yang di Indonesia yang biasa damai agak susah. Mungkin yang bisa paham ada yang dari Madura. Madura kan juga punya tradisi agak keras, carok. Mirip ini, daripada malu, kalau ini mending bunuh diri. Kalau sana daripada putih mata, ya putih mata, mending putih tulang. Itu tradisi carok. Carok itu benchmarknya Pak Sakera. Ada yang kenal Pak Sakera ya? Pak Sakera itu pahlawan melawan Belanda. Aslinya sebenarnya tidak dari Madura, tapi dari Bangil, Pasuruan. Cuma dialah yang memperkenalkan celurit yang sekarang jadi senjata khas Madura. Jadi malah dia bukan orang Madura, tapi orang Bangil, Pasuruan. Sesungguhnya Madura gak ada yang pakai celurit. Joko Dole, Cokroningrat, yang termasuk yang satu, ada kan yang gubernur sana yang setelah Cakraningrat itu dua tiga generasi, nanti kan cucunya Sunan Kudus itu saya lupa namanya, yang juga jadi raja di sana, tapi ya senjatanya keris, belum kenal sama celurit. Celurit itu ya dikenalkan Pak Sakera itu. Sebenarnya Pak Sakera juga bukan nama asli. Nama aslinya Sadiman. Iya. Iya, cuma dia ini agak gus, agak kiai kalau di sana, cuma kerjaannya mandor tebu. Jadi mandor tebu yang dikenal orang baik, suka membela rakyat kecil. Satu ketika Belanda ingin memperluas kebun tebunya dengan cara menggusur rakyat, dan tak sabar membelain mereka. Sampai kemudian terjadi duel dengan kaki tangannya Belanda, dan Belanda hanya bisa ngatasi Pak Sagera dengan cara menyandera ibunya. Terus Pak Sagera dipenjara di Sawah Lunto. Sawah Lunto itu mana? Ya, Sumatera. Tapi dia melarikan diri dari penjara karena mendengar istrinya digoda keponakannya. Ya, dia pulang, terus dari situ terjadi rangkaian carok. Dia bunuh keponakannya sendiri, ada saudara seperguruannya dua yang kru Belanda juga dibunuh. Sampai akhirnya Belanda pusing luar biasa melawan Pak Sagera ini. Dan kemudian tanya pada saudara seperguruannya, namanya Ajis. Ada yang namanya Ajis di sini. Ajis itu pro Belanda ternyata, dan dia yang ngasih tahu pengapesan Pak Sagera. Ring abus, dan kalahlah Pak Sagera dan digantung di alun-alun Bangil. Dan ini legend, sehingga orang Madura menjadikan celurutnya Pak Sagera sebagai benchmark sampai hari ini. Oke, kok sampai Pak Sagera cerita nih? Iya. Yalah, saya sejak kecil dengar cerita itu, karena saya aslinya kan dari daerah-daerah sana. Jadi sepupu, ya nanti silahkan, mungkin kalau ada waktu kita juga belajar tradisi carok juga. Tidak ada nilai-nilai filosofis di balik itu, termasuk sepupu ini. Gimana orang lebih memilih mengakhiri hidupnya sekarang, karena logika-logika Konfusian, Buddhisme itu kan ada namanya reinkarnasi. Sudah mati sekarang tidak apa-apa, atau besok lahir lagi. Sekarang hidup menanggung malu buat apa? Nah, ya kalau di Madura ya tidak apa-apa lah mati sekarang kok. Kita bukan orang salah, nanti mesti masuk surga kan gitu, sama aja kan. Jadi mati itu bukan perkara yang luar biasa. Kehilangan nyawa itu tidak luar biasa bagi yang menganut sistem etik ini. Bandingkan dengan manusia hari ini yang takut mati. Padahal siapa yang kenal sebelumnya Salim Kancil? Sekarang dia jadi pahlawan. Kenapa? Karena dia mati. Iya kan? Kematian mengantarkan dia pada makom yang sangat tinggi, melebihi ekspektasi. Sekarang semua orang mendewa-dewakan dia. Satu, jangan kan gitu ya. Misalnya cerita Romeo and Juliet, kenapa terkenal luar biasa? Karena cintanya gak nyambung dan mereka mati. Coba gak mati terus kawin, punya anak, gak akan jadi cerita. Nah ya kan, siapa yang ngarep cerita? Sudah. Jadi ada filosofi tersendiri. Ya pada saatnya kita akan ngomong filsafat kematian. Beberapa filosof besar barat juga ngomong ini, Heidegger misalnya. Jadi kematian gak harus terlalu diambil hati. Banyak orang yang sampai segitunya takut mati. Bahkan beberapa hadis kan nyindir kita. Semuanya alamat, kalau orang sudah terlalu dekat dengan dunia, biasanya sudah takut mati. Sudah terlalu menikmati dunia, enjoy di sini, biasanya takut mati. Dan orang yang takut mati itu biasanya agak pengecut. Nyari selamatnya sendiri, nyari enaknya sendiri. Begitu orang punya pikiran kayak gini, ada yang salah dengan moralitasnya nantinya, pasti. Orang berani korupsi, itu kan orang yang ingin hidup lama. Orang berani curang, itu kan orang juga yang ingin hidup lama. Kalau dia merasa besok mati, tidak berani dia korupsi. Tapi karena, nantilah, biar aku enak, biar anak cucu enak, dan seterusnya. Maka beberapa tradisi menertawakan kematian seperti carok, sepuku. Jadi bahkan di Islam kan ada jargon luar biasa yang dipakai oleh para mujahid itu kan, hidup bahagia atau mati syahid. Jadi milih salah satu. Kamu ingin hidupmu bahagia atau mati syahid? Syukur-syukur bisa dua-duanya. Hidupnya bahagia, matinya syahid. Hidup bahagia sampai tua kamu seneng, nanti umur 80 naik haji, duduk di bawah keren. Mati syahid lah kamu. Loh iya kan? Kena krim, alhamdulillah matimu syahid, barokah keluar kamu dinaikkan haji, dapat uang 3M lah, luar biasa. Ya, iya. Jadi besok kalau kamu naik haji, carilah krim. Lumayan itu. Oke. Jadi sepuku, filsafat kematian khas Jepang, miliknya para Bushido. Terus visi etisnya Bushido itu secara umum ada 4. Disiplin, setia, harga diri, dan kesatria. Disiplin tidak perlu saya jelaskan, kalian pasti ngerti apa yang dimaksud disiplin. Disiplin itu orang yang teguh pada prinsip yang sudah dia canangkan sendiri. Orang yang tepat pada rencana yang sudah dia rancang sendiri. Orang yang kukuh pada aturan yang memang dia ingin terlibat di situ, itu disiplin. Saya bulan ini ingin punya tulisan 2. Dan lahir benar 2 itu berarti disiplin. On time, on schedule, itu disiplin. Orang yang disiplin biasanya ya produktif. Apa yang direncanakan itulah yang jalan. Dan gak terlalu banyak bikin excuse. Harusnya bulan ini saya bikin tulisan 2, kok gak jadi, berarti aku salah, ada yang keliru dengan diriku. Gitu aja. Kalau kalian kan biasanya nyari alasan. Alah, gak apa-apa, tulisan gak ada yang nyuruh aja kok, gak wajib aja kok, dosennya juga yang penting. Gak disiplin. Jadi dasar kalian kalau ingin jadi apapun besok harus disiplin. Rancangan masa depanmu, rancangan kuliahmu, rancangan hidupmu dalam hal apapun, itu harus kamu kukuhi. Itu disiplin. Kalau sudah rancangan, pokoknya saya tiap pagi harus olahraga pak, jalan-jalan minimal 10 menit lah, ya disiplin. Kalau enggak, ya kalau kalian tiap hari memaafkan dirimu sendiri yang salah, itu nanti resikonya juga besar. Baik dari sisi kesuksesanmu, juga dari sisi, jadi ini IDM-nya aktif ya. Jadi dari sisi kesuksesanmu, juga dari sisi mentalmu. Orang salah itu, kalau kamu ngerti salah dan kamu maafkan terus, lama-lama rasanya hilang. Kamu bohong sekali, rasa bersalahnya besar. Tapi terus, gak apa-apa lah, biasa manusia itu salah. Besok bohong lagi, rasa salahnya biasanya sudah menyusut. Kemarin mungkin 100, sekarang tinggal 50. Lama-lama habis. Biasa lah pak, kayak gini. Saya biasanya kayak gini juga gak apa-apa kok pak. Ya kan? Lama-lama, begitu kamu gak bohong, kamu heran sendiri. Kok bisa ya saya gak bohong? Biasanya bohong loh. Malah aneh. Ya kan kadang gitu. Kayak temenmu itu loh, tiap hari bolos, begitu dia masuk kan aneh. Padahal janjinya masuk itu yang biasa, gak masuk itu yang aneh. Tapi begitu kamu sering bolos, masukmu jadi aneh, bolosmu jadi biasa. Sama, mentalitasmu nanti juga begitu. Kalau gak percaya ya kamu opo wis gitu. Pacaran, begitu kamu gandengan tangan pertama, wah dosa ini gandengan tangan, gak boleh tuan mokrimnya, gak apa-apa lah sekali-sekali. Ya kan? besok masih ada rasa berdosanya, tapi tinggal separuh. Lama-lama biasa, cuma gini aja apa sih anunya, kan sedikit. Itu mentality, mentalitas. Apa-apa bisa dibangun kok, yang bangun kamu sendiri. Tapi yaitu disiplin. Terus setia. Ini cirinya samurai yang paling menonjol itu setia. Kemuliaan dirinya ada pada kesetiaannya, pada majikannya, pada tuannya. Bahkan kadang tuannya jahatnya luar biasa, dia juga tetap setia. Kalau dalam tokoh wayang ada namanya Kumbakarna. Kumbakarna itu dia enggak setuju luar biasa dengan kakaknya yang menculik istrinya Rama. Tapi karena dia adalah prajurit Alengka, maka dia tetap setia meskipun enggak setuju. Ketika kakaknya melakukan kesalahan-kesalahan, dia milih tidur. Dan dia baru bangun terakhir-terakhir kalau ketika kerajaannya sudah pontang-panting dihabisi oleh Rama, dia baru bangun dan yang bisa mengalahkan cuma adiknya Rama, Laksmana. Atau kalau dalam cerita Mahabharata ada Karna. Karna itu sebenarnya dia putra sulung Pandawa harusnya. Tapi karena dia sudah bersumpah setia pada musuhnya, Duryodhana, mau gak mau dia harus loyal. Termasuk melawan ibu dan saudara-saudaranya sendiri, yang itu siksaan luar biasa bagi dia. Itu kesetiaan. Tapi kemuliaan dia ada pada kesetiaannya. Jadi itu yang dikukuhi oleh para samurai. Jadi setia, loyal. Maka beberapa samurai itu sangat kejam luar biasa. Bahkan ada yang menyebut anak iblis, kayak Oda Nobunaga, yang nanti jadi antagonis kalau di Samurai Deeper itu. Gak ada yang bisa ngalahkan, kecuali tokoh yang di komik itu. Yo, lakonnya yang mesti menang lah. Tapi yo, anak buahnya setia. Kalau kalian lihat serial-serial silat-silat klasik itu kan kelihatan mana yang tokoh, mana yang cuma anak buah yang nempel jagoannya, apa nempel tokoh utamanya. Dan dia dapat kemuliaan dari situ. Ada film Hercules, mesti ada pendampingnya satu apa dua itu. Ya kan? Dan dia besarnya karena mendampingi si Hercules ini. Dan prinsip kesetiaan itu juga yang dikembangkan oleh samurai. Kalian juga harus punya kualitas setia, entah apa tuanmu atau apa yang kamu pertuankan, termasuk dalam agama. Yang ketiga, harga diri. Itu nyalah harga diri kita. Saya tidak tahu bagaimana kamu memvaluasi dirimu sendiri, tapi harus punya harga diri. Makanya saya sering mengkritik mahasiswa yang saya mengalir aja lah pak. Saya teman-teman kemana saya ke situ lah pak. Tidak punya prinsip. Kalau tidak punya prinsip itu kayak barang tidak ada labelnya. Jadi harus punya harga, harus punya standar. Kalau kayak gini enggak, kalau gitu saya baru mau. Minimal kayak gini. Itu kamu punya value, kamu punya nilai. Yes, bolehlah kalau demo, ayo demo. Tapi standarku demo sampai sekian. Kalau sudah kayak gitu, enggak. Itu punya harga namanya, punya value. Enggak selalu mengikut arus. Apapun arusnya, termasuk arus ngaji ini. Iya, kalian juga harus punya harga. Ngaji ya, ngaji. Tapi kalau saya ada urusan penting, tak tinggal pak. Karena ngaji itu ranking sekian pak. Kalau itu enggak apa-apa, punya prinsip. Maka punyalah harga diri. Ya meskipun jangan sensi. Sensi itu ya sok tersinggung, sok enggak. Tapi ada titik-titik yang kamu punya prinsip, di situ saya boleh tersinggung. Enggak apa-apa. Manusiawi, itu namanya harga diri. Oke kan, banyak tau ya, supaya di film-film itu loh. Kalau kamu melecehkan aku enggak apa-apa, tapi jangan orang tuaku ya. Itu harga namanya. yang terakhir kesatria. Kesatria itu rumusnya simpel, berani tanggung jawab. Jadi apa karyamu, apa yang kamu lakukan, tanggung jawablah. Itu perilaku kesatria. Kalau sudah ikrar jadi prajurit, ya siap perang, siap mati. Kalau sudah ikrar jadi mahasiswa, ya siap belajar, siap mati-matian bikin skripsi, bikin tesis, siap. Nah, itu namanya kesatria. Iya, mentalitas ini penting bagi mahasiswa. Saya tak ingin jadi bisnismen. Lah ya son ya belajar bisnis, oh, kapan-kapan aja pak, santai dulu lah pak, masih muda. Wah, enggak komit namanya, enggak kesatria. Harus berani ngomong, berani nanggung. Jangan setengah-setengah. Enggak usah bilang saya masih muda, kalau ngasih apa. Anak SMP boleh bilang, saya masih muda pak, iya. SMA, kelas 3 maksimal boleh bilang. Tapi kalau sudah kuliah, kamu enggak bisa bilang, saya masih muda. Rambutnya wis cukul kabeh. Masih bilang muda. Di kampus kemarin juga sudah dikasih bahwa ini pendidikan untuk orang dewasa. Kok masih bilang saya masih muda? Iya kan? Bahkan masa mudamu dulu mungkin lebih bagus daripada kamu sekarang, malah degradasi. Jadi ayo dicek lagi. Ini hidup yang bertanggung jawab. Kalau hidupmu bertanggung jawab, berarti kamu kesatria. Jadi tadi ada shogun, ada ninja, sekarang ada satria. Ya, hari ini temanya motor kabeh. Oke, jadi disiplin, setia, harga diri, satria. Punyalah empat ini dan kalian punya mentalitas seorang samurai. Terus tema kita sekarang kita lihat 7 prinsip moral Bushido. Yang pertama Ki. Ki itu integritas, moralitas yang mendarah daging, integral dalam dirimu. Tidak cuma diomongkan, tidak cuma ngerti, tidak cuma paham, tapi juga dijalankan. Tidak cuma ceramah tentang moral, tapi dia juga manusia yang sangat bermoral. Itu prinsip moralnya Bushido. Para samurai itu rata-rata pendiam, tidak banyak omong. Tapi begitu dia ngomong, konsisten dengan yang diomongkan. Karena itu prinsip moral yang pertama. Kalau sudah bersumpah setia, ya sudah, mati-matian di situ. Kalau sudah bilang mau berjuang, ya berjuang. Sampai mati pun boleh. Itu namanya punya integritas. Tidak nyak-nyak, apa tidak nyak-nyak itu. Tidak, ya, lupa-lupi ini, bahasa Jogja ini. Jadi, itu moralnya. Tidak excuse kayak tadi. Moralitasnya kamu milih-milih, nyari enak itu. Waktunya A kamu pakai dalil A, waktunya B kamu pakai dalil B. Sakarepmu dhewe. Nah itu berarti tidak punya integritas. Waktu diundang kelompok A ya, ceramahmu gaya A. Waktu diundang kelompok B, ceramahmu gaya B. Ngomong ke temanmu yang A, ngomong ke temanmu yang B. Itu berarti tidak punya integritas. Saya pak, tidak akan tunduk pada siapapun. Begitu waktu ujian, kok namanya tidak ada di absen. Wah, pak dosen, tolong saya diloloskan ikut ujian. Disuruh apa aja mau saya pak. Kemarin katanya tidak peduli nilai saya pak. Tidak peduli, yang penting ya sekarang kok malah begitu. Tidak konsisten. Katanya kuliah tidak penting, katanya ijazah tidak penting. Sekarang tidak ikut ujian kok stres. Ya kan? enggak lulus-lulus kok pusing. Ya, kalau kuliah enggak penting itu biar aja enggak lulus-lulus. Wah, kuliah itu enggak penting, lulus syukur, enggak lulus ya sudah. Tidak nomor satu kuliah bagi saya. Oh, itu integritas. Tapi waktunya enggak lulus-lulus sumpah. Tapi kalau ngomong kayak ya oh. Nah, itu berarti enggak ada integritas. Saya enggak lulus enggak apa-apa, Pak. Sudah lama saya merancang mau dagang, Pak. Ini sudah nyicil mau beli angkringan saya. Loh. Kelihatannya simpel, tapi itu punya integritas. Itu loh, komitmen. Loh, buat apa ilmumu usuluddin, ilmumu adab? Yo, besok kalau saya buka angkringan, tak kasih judul angkringan atau gitu, ilmu kalam. Angkringan, loh iya kan. Jadi itu integritas namanya. Yang kamu omongkan harus konsisten. Itu menunjukkan kedalaman moralitasmu. Makanya Al-Quran kan banyak nyindir kabirul maktan. Ngomongnya macam-macam tapi realisasinya gak ada. Berarti gak punya integritas dia. Bisanya cuma ceramah. Makanya ngajar kayak ngaji filsafat ini kan ya saya bagi saya gak ngaji loh ya. Ini gak ngajar loh, kita ngobrol aja tiap malam Kamis. Dalilnya tetap sama kayak khotbah Jumat, usikum wa nafsi bi taqwallah. Jadi aku ya nasihati awakku dhewe juga nasihati kalian. Syukur-syukur yang mau, yang enggak mau ya enggak apa-apa kan gitu. Jadi kalau saya enggak integral ya aja disalahke wong padha-padha belajar. Jadi usahakan itu moralitas Bushido. Ya kalian boleh lah nanti kalau enggak bisa, Pak, itu miliknya Bushido, Pak. Bushido itu bukan Islam, kafir itu, Pak. Kita punya Al-Quran, Pak. Isinya menggawe alasan dewe. Ya. Itu yang sering saya bilang, kadang-kadang kemasan itu jadi gak penting kalau orang ngerti isinya. Di integritas itu, meskipun dari sana pakai bahasa sana, itu kan sebenarnya value-nya sangat Islami. Kamu bisa ketemu puluhan ayat yang nyuruh orang integritas moral. Nabi sendiri bilang, innama bu istuli utamimah makarimal ahlak, itu integritas moral. Jadi Nabi akan senang merasa sukses dakwahnya kalau umatnya moralitasnya excellent. Fikih mendukung moralitas. Di antara jalan agar moralitasmu excellent itu fikih, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi jangan dibalik. Karena misi besarnya Nabi itu kan membereskan moralitas. Karena memang zaman Nabi datang moralitasnya kacau. Oke, itu gi. Dan diterjemahkan di Jepang bahwa seorang kesatria, seorang samurai itu harus punya gi, integritas moral. Hidup tidak asal-asalan, tidak nyari menangnya sendiri dan enaknya sendiri. Meskipun kalau mau dia bisa menang-menangan. Siapa yang tidak takut sama samurai? Tapi toh dia dituntut punya integritas moral. Oke, itu ada satu quotes dari seorang samurai. Seorang satria harus paham betul tentang yang benar dan yang salah, dan berusaha keras melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Dengan cara itulah Bushido bisa hidup. Ya kan? Melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Arinal haqqo haqqo warsukna tiba'ah. Oh, itu dalile Bushido ternyata. Iya. Jadi kalau ada yang benar ya, tampakkan sebagai benar dan ikutilah. Ya, kita sering lihat yang benar sebagai yang benar, yang susah itu mengikuti yang benar itu. Makanya doanya ditambahi warsuknat tiba'ah. Minta rezeki, minta dihidayai oleh Allah bisa ngikuti yang benar. Kadang-kadang kan kita menipu diri sendiri ya, kayak tadi bikin rasionalisasi sendiri, yang benar seolah-olah setengah benar, yang salah seolah-olah hanya setengah salahnya, lama-lama jadi gak salah. Oke, jadi kita disindir luar biasa oleh Bushido hari ini bahwa integritas moral itu penting loh. Yang kedua, you itu berani, keberanian. Berani dalam hal apapun, asal tidak berani dalam hal yang salah. Berani itu tidak harus konotasinya berani, Pak. Saya lewat kuburan malam-malam, berani, Pak. Kan itu. Kalau cuma itu, bayi juga berani. Dia tidak ngerti apa-apa, mbok bawa nang kuburan, mbok bawa nang anu, dia tidak kaget. Kalau hanya itu, kamu beraninya levelmu masih level bayi. Berani sukses juga berani tidak sukses. Sukses setiap orang siap dan berani, tapi tidak sukses aku tidak jamin. Kamu siap jadi pejabat, siap jadi PNS, tapi siap nggak jadi pewis kayak mas-mas yang di sebelah, yang becak, kayak yang di depan jualan angkringan, kayak yang prabrik di luar parkir. Ayo, mentalmu nyampe enggak? Kalau enggak, ya berarti kamu belum punya you, ya kan? Untuk jadi orang sukses, setiap orang siap. Jadi orang kaya, setiap orang siap. Tapi siap enggak kamu jadi miskin? Saya enggak yakin. Ya kan? Bahkan kalau bisu hidup siap, mati siap. Kalau kita kan hidup susah, mati nanti dulu. Karena ada itu anekdot tukang kayu yang kerjaannya ngeluh terus. Pokoknya hidupnya susah. Satu hari dia nyari kayu, terus begitu dia berangkat, dapat kayu banyak, di bawah berat. Aduh, kayu ini berat sekali. Hujan lagi. Hujannya datang, dan alah, kayu basah, siapa yang mau beli? Itu kok susah banget. Yo, mending mati aja. Pas dia ngomong gitu, malaikat lewat ngerti. Oh iya ya, kasihan orang ini, sejak dulu miskin, hidup susah. Ya wis lah, mungkin dia memang ingin mati. Turun malaikatnya. Nah, saya dengar loh keluarnya sampean. Ini siapa? Malaikat maut. Sampean katanya mau mati. Ya, enggak gitulah. Lu katanya tadi mau mati. Iya kasih itu. Mungkin batinnya yang tukang kayu meso-meso. Sejak kemarin dungo, sejak kemarin minta apa-apa enggak dituruti, begitu minta mati malaikatnya langsung teko. Baik. Jadi, enggak, kadang-kadang kamu kan gitu kan. Dulu saja aku tenang nih, ya kan? Saya itu tak rugi juga enggak apa-apa sama temen alas, tenang nih, enggak. Yuh, berani benar enggak kamu menghadapi hidup ini? Enggak selalu warnanya putih loh, kadang merah, kadang hitam, kadang abu-abu. Yang bikin kamu galau selama ini kan karena apapun kegalauan, itu kan karena kamu menghadapi sesuatu yang kamu tidak berani, yang kamu tidak siap, yang kamu tidak sanggup. Ya kan, ujuk-ujuk uangmu habis, kamu galau luar biasa. Itu namanya kamu tidak you, tidak berani, tidak punya uang. Ujuk-ujuk apa gitu kan sering kamu menghadapi situasi yang tiba-tiba yang kamu merasa hopeless. Hopeless itu berarti gak ada keberanianmu untuk menghadapi, sehingga kamu galau. Kalau kamu berani kan gak sampai segitunya. Jadi keberanian. Siaplah untuk menghadapi situasi apapun, maka hidupmu akan lebih tenteram. Ya meskipun berani gak sama dengan nekat lo ya. Kalau belajar etikanya Socrates, berani itu ada di tengah. Di sebelah kiri ada pengecut, di sebelah kanan ada nekat. Kalau berani itu apapun situasi, kamu siap dan kamu meresponnya tidak ngawur. Kalau ngawur itu namanya nekat. Sudah ngerti uangnya tinggal 1000, ya jangan masuk mall kemudian beli di food court yang satu piringnya 55.000. Itu namanya nekat. Kamu disuruh cuci piring sebulan, bisa-bisa di sana. Ya, siap kok Pak, meskipun cuci piring sebulan, yang tak urusan cuci piring sebulannya. Ya, masih banyak yang harus kamu pertimbangkan. Itu namanya nekat. kan gitu. You sama di rumah saya tiap jam 11 malam ada bapak-bapak tua itu selalu dorong bakso. Itu saya tegaskan bahwa saya enggak siap kayak gitu. Berarti saya kalah berani sama bapak-bapak itu. Ini sudah tua, saya enggak tahu apa ada yang beli. Tapi konsisten dia istiqomah. Tiap malam jam 11 mesti lewat depan rumah. Dan mungkin pulang bisa-bisa jam-jam 3 subuh. Dan mungkin hanya berapa sih hasilnya. Kita yang enggak berani kan mikirnya kayak gitu. Kalau dia memang enggak enak, enggak dapat apa-apa, dan cuma dapat capek aja, dan tidak cukup dengan itu, mestinya sudah enggak jualan dulu-dulu. Tapi buktinya ya masih jualan terus. Nah itu kan kamu enggak nyampe, kamu enggak siap untuk jadi yang kayak gini, itu sudah tua orangnya. Ya sekali dua kali kadang tak beli, cuma masuk tiap malam aku beli bakso kan enggak. Ya, jadi you. Jadi makanya orang sombong itu sangat tidak realistis. Ada sangat banyak hal yang kamu tidak bisa dan kamu tidak siap. Maka apa sih yang kamu sombongkan? Tidak ada. Jadi kalau ada temanmu muji-muji kamu, misalnya di Facebook kamu posting foto apa terus, wah cakep banget, wah cakep banget, itu cuma basa-basi. Iya. Dan kamu sendiri ngerti bahwa itu juga bahasa basi. Kok ya kamu bisa seneng gitu loh di bahasa basi. Iya kan. Padahal kalau kamu ulang tahun itu temenmu kan mengucapkan selamat semua. Itu temenmu jane gak apal, cuma diingetin aja kan sama Facebook. Temenmu hari ini gitu kan, wah kok temenku inget semua ya. So, gak ada yang inget, Facebook yang ingetin. Kamu jangan GR. Kamu, wah aku diperhatikan oleh temanmu. Kata siapa? Iya. Jadi itu Facebook yang mention, yang ingetin teman-temanmu. Tapi kamu kan GR. Oke, jadi hidup mentalitas samurai itu mentalitas harus berani menghadapi apapun, kemungkinan apapun. Hidup itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah, bisa ke pinggir sedikit, bisa ke pinggir banyak. Tapi hadapilah dengan berani. Bagi samurai apa sih resiko paling berat? Seandainya aku susah, aku sumpek, ada masalah, paling kan mati. Dan mati, mati bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kamu susah gak dapat kerjaan, sampai misalnya sangat apes, gak ada yang ngasih kamu, sampai kamu gak punya apa-apa, gak ada yang dimakan, paling tol kan mati. Ya kan? Kuliah gak lulus, gak dapat kerjaan, jadi kamu akhirnya gak punya uang, utang sana-sini, akhirnya gak bisa bayar, akhirnya masuk penjara, lumayan makan gratis. Ada yang sampai nih. Oke, jadi tidak adalah yang perlu ditakuti. Dihadapin aja. You, prinsip moral kedua. Prinsip moral ketiga. Jin. Ya. Ya, jin. Kalau kamu kenal ya, jin. Murah hati. Penuh kasih sayang. Seimbang antara yin dan yang. Luarnya keras, tegas, disiplin, kesatria, tapi juga penuh kasih sayang. Jadi jin ini termasuk prinsip moral yang menyeimbangkan. Jadi Bushido itu baunya sangat keras, yang kebalik itu, maskulinnya itu yang, tapi juga diimbangi dengan yang feminin, yin. Jadi dia juga penuh kelembutan, kasih sayang, kepedulian, itu jin. Jadi moralitas ketiga yang ditanamkan, yang dimiliki oleh seorang Bushido, seorang samurai adalah hidup yang penuh kasih sayang, tidak sekedar marah-marah ngamuk bawa pedang. Ya kan? Meskipun samurainya bisa untuk nebas orang, tapi tidak ada ceritanya samurai bunuh orang pinggir jalan, tidak ada alasan. Jadi murah hati. Yaitu ada quotes dari Toyotomi Hideyoshi. Jadilah yang pertama dalam memaafkan. Nah, itu perlu dipelajari oleh orang Indonesia. Orang Indonesia itu cenderung gampang dendam. Kalau ada orang salah, susah sekali memaafkan. Begitu ada musuhnya, lawannya salah, itu mesti jadi bulan-bulanan. Tanpa dia sadar bahwa jangan-jangan mungkin dirimu sendiri juga banyak salahnya loh, atau jangan-jangan lebih parah dari itu. Dulu 98 hampir semua orang di Indonesia benci dan menyalahkan Soeharto. Sampai orang lupa bahwa dia sendiri juga ikut main zaman Soeharto. Menteri-menteri yang dulunya pro menjilat Soeharto berbalik jadi anti Soeharto semua. Sampai hari ini ada yang masih banyak enggak memaafkan Soeharto. Enggak urusan apakah dia layak dimaafkan apa enggak. Tapi untuk kepentingan integritas moralmu, jangan menyimpan bangkai tikus dalam dirimu. Tidak memaafkan, kebencian, ketidaksukaan, itu kayak nyimpan bangkai tikus dalam dirimu. Minggu lalu tak ceritain itu kan. Ada dua orang pedagang. Yang pedagang satu ini nakal, nyari bangkai tikus, dicemplungin di temennya yang satu. Begitu dikasih bangkai tikus temennya yang satu, marahnya luar biasa, bencinya luar biasa sama temennya yang ngasih. Terus dia awas, tak bales nanti. Akhirnya tikusnya dibiarin di situ. Pokoknya kalau ketemu ini gantian tak taruh di situnya. Kan akhirnya yang bawa kemana-mana tikus mati dia, yang diusili tadi. Membawa dendamnya, membawa sakit hatinya, membawa kebusukan itu akhirnya kemana-mana. Gak ketemu-ketemu temennya, ya dia tetap bau busuk terus. Itu kan analoginya minggu lalu, kebencian. Jangan dibawa kemana-mana. Buang aja, ngapain sih? Apa sih untungnya kamu benci? Memangnya kalau kamu benci mati-matian terus Pak Harto jadi baik, oh, sekarang sudah almarhum. Ya kan? Kalau kamu tidak sukai, kalau kamu caci maki terus dia jadi sadar, apakah ada sejarahnya orang sadar karena caci maki? Kan enggak ada. Atau orang-orang sesat yang kamu benci itu, apakah dengan kamu benci terus dia jadi lurus? Sesat itu kan kayak orang kesasar. Masa ada orang kesasar kamu caci maki, kamu marah-marahi? Mau kemana mas? Kok jalan ke barat? Mau ke Surabaya? Ya. Sesat kamu itu. Surabaya kok jalan ke barat? Ini Jogja adalah. Ya kan? Hari ini kan banyak yang kayak gitu. Ada orang sesat, dimaki-maki, dimarah-marahi, kadang digerutuk bareng-bareng, dipukuli. Orang kesasar kok malah dipukuli. Ya kan? Ya kalau menurutmu kesasar, ya tunjukkan jalan yang benar. Kalau dia enggak mau, kan kita tinggal bilang, ya karepmu rasa ke dhewe, enggak nyampe-nyampe Surabaya, kan gitu aja. Kalau dia ngeyel jalan ke barat, ya woy, sudah tak bilangin, Surabaya itu di timur, jalan aja ke timur. Enggak mau, ya woy, rasa ke dhewe. Kan tinggal gitu aja kita. Tapi hari ini kan enggak, kalau ada yang sesat, mau dipukuli, dicaci maki dan seterusnya. Kan yang enak itu kalau ada orang sesat diundang ke rumahmu terus dikasih minum teh. Yo. Kalau sudah dikasih minum kan mungkin dia bisa manut. Oke. Jadi dalam diri kita harus ada jin. Nah, iya, itu loh maksudnya. Ada kemurahan hati, ada jinnya. Oke, belakangannya di fakultas, di UIN, di Usuluddin ada mahasiswi yang hampir tiap hari kesurupan. Ya, ini saya kok enggak, pas kok enggak ada saya kesurupannya. Ya, kalau ada saya, jinnya mau tak marahin. Oke, zaman dulu pernah di kampus yang di Hotel UIN Maku sana, lagi enak-enak ngajar ada mahasiswa kesurupan, marah-marah. Temennya tak suruh pegangan, tak pecicil gitu. Dia pecicil juga. Ya wis, kuat kelihatan pecicil-pecicilan. Lama-lama dia capek sendiri. Terus, wah Pak Faiz, iya. Ya selesai aja, jadi gak perlu bingung-bingung kamu kan. Wah nyari, ya nyari doa, sudah pecicil ya, menang-menangan. Lama-lama kan capek sendiri. Paling enggak kan yang kesurupan yang capek kan terus selesai. Paling 10 sak suwi-suwinya 15 menit. Kalau berani pecicil-pecicilan. Kalau enggak percaya kalau ada teman kesurupan coba gitu. Lebih enak kamu bawa ke kamar terus tandeng-tandengan berdua gitu. Dia kan nanti lama-lama enggak jadi kesurupan. Atau jinnya doa cuma satu enggak ada yang dengerin ganti yang kan. Lah iya kan, jin masuk ke orang itu kan sebenarnya caper kan dia, cari perhatian itu. Maka jalan satu-satunya gak usah diperhatiin, cuek aja. Nah, lama-lama jinnya kan, wah gak ada yang perhatiin ya wis, gak jadi show. Coba kalau banyak yang perhatian dia akan show, dicuekin aja. Ya sudah langsung kesurupan, ah wis tahu gitu aja. Nanti jinnya sebel mesti, wah dicuek itu aku mesti gitu. Iya, jadi enggak usah bingung-bingung nyari kiai. Oke. Jadi yang ketiga jin, yang keempat rei. Rei ya, bukan rai loh. Rei. Menghormati. Santun. Samurai itu kalau nanti kalau ada beberapa kitab Bushido, nanti cara duduk, cara ngomong, cara berdiri. Bahkan mungkin kalian pernah dengar caranya minum teh aja ada aturannya loh. Enggak kayak kalian yang pokoknya ngombe yo glogok-glogok terus kurang ambil lagi kalau selesai gelasnya ditendang. Nah, ya kan sini kan gitu, disini gelasnya ditendang itu ya. Jadi ada caranya, apa-apa itu ada etiketnya. Jadi wadahnya etika itu kan etiket. Menghormati yang tua, jalannya cium tangan, nah itu etiket. Makanya itu ada quote-nya itu, apakah kau sedang berjalan, berdiri, diam, sedang duduk, bersandar, dalam perilaku dan sikapmu lah kau membawa diri dengan cara yang benar-benar mencerminkan prajurit sejati. Prajurit sejati, ya kalau di Bushido itu macam-macam, nggak beragas. Jadi kalau makan itu nggak kayak orang nggak makan 3 hari itu kan, gitu. Oh, yang punya belum nanggaknya sudah habis. Nah, itu nggak sopan kalau secara Bushido di Jawa kan juga begitu. Terus jangan pakai wadah yang besar-besar, minum tehnya kecil, sak cuplik itu. Kalau kalian minumin paling enggak bilat tok wis entek. Iya. Enggak ada rasanya. Tapi sana ya sopan-santunnya begitu. Ya mungkin kalau sudah di rumah ngombino kok-kok. Kalau sedang bertamu itu ya yang sopan. Ya jangan minum. Jadi itu rei, menghormati orang lain. Karena menghormati orang lain itu berarti menghargai dirimu sendiri. Jadi itu prinsip moral Bushido yang keempat. Yang kelima, Makoto Shin. Jujur dan tulus. Tulus itu berarti tanpa pamrih. Ngomong apapun, melakukan apapun, gak ada pamrihnya apa-apa. Ini pengaruh Zen-nya masuk. Ya memang sudah seharusnya begitu. Jadi kenapa Pak kok minum teh? Ya haus. Enggak harus pakai argumen apa-apa, kesehatan apa enggak, ya haus aja. Enggak lagi repot. Sekarang kan orang selalu bikin macam-macam. Makan aja kan diteorikan macam-macam itu kan. Kalau model Zen kemarin kan enggak. Ya kalau lapar ya makan. Nabi enggak pernah punya teori macam-macam. Kalau lapar makan. Cuma kalau sudah hampir kenyang berhentilah. Karena kalau orang kenyang itu enggak produktif. Coba kalian kenyang. Kan mesti ya. Enggak bisa disuruh ngapa-ngapain. Mesti kan sik ngedon ke segosik kan sih gitu. Kenapa ya? Karena kenyang itu enggak produktif. Berhenti sebelum kenyang, kalian langsung bisa melakukan yang lain. Tapi kalau kenyang, apalagi kekenyangan, itu kalian harus duduk-duduk dulu, santai-santai dulu, ngerokok-ngerokok dulu akhirnya. Iya, ngobrol-ngobrol dulu. Maka Nabi nyuruh sebelum kenyang, kok ini mau kenyang ini, berhentilah. Jangan malah dilanjut ke eman-eman. Iya, sudah terlanjur. Tapi Nabi nganjurkannya gitu. Jadi makotesin harus jujur dan tulus. Makanya beda sama yang ninja tadi. Kalau ninja kan mata-mata kerjaannya. Jadi dia kerjanya nyusup-nyusup, nyari informasi. Jadi ninja itu malah bukan pembunuh. Dia tugas utamanya nyari informasi untuk kepentingan tuannya. Makanya senjatanya bukan senjata yang untuk menghabisi langsung. Paling yang senjata rahasia kayak bintang itu namanya shuriken. Ya. Dan jurus-jurusnya juga jurus-jurus untuk menyamarkan diri, menyembunyikan diri. Sehingga Naruto itu kan andalannya kan yang jadi banyak itu kan. Ya. Jadi senengannya siapa? Naruto apa Sasuke? Apa? Iya. Ini ninja mau ninja Hattori. Ya kalau kamu kan paling Doraemon kan senengannya. Doraemon juga ada filosofinya. Filosofi sebenarnya Jepang ada satu filosofi lagi, Kaizen namanya. Itu yang jadi kunci kesuksesan manajemen administrasi bisnisnya Jepang. Cuma next time aja kalau kita ada sesi filsafat ekonomi atau filsafat bisnis, Kaizen kita masukkan. Jadi perkataan seorang samurai itu lebih kuat daripada besi. Dari jujur, tulus, suka ya suka, enggak suka ya enggak suka. Kalau ada yang nonton kelas samurai, jadi enggak ada basa-basi. Yang last time masuk ke kampungnya orang-orang samurai itu kan, ya yang enggak suka ya bilang aja enggak suka. Yang suka ya suka. Jadi enggak ada pura-pura. Tidak ada basa-basi. Kalau enggak, ya enggak. Kalau iya, ya iya. Itu namanya Makoto Shin. Ya. Terus yang keenam, Meiyu. Meiyu itu kehormatan tadi, harga diri. Ikuti kode Bushido. Bahkan tadi sampai sepuku. Itu kan dalam konteks Meiyu, kehormatan. Misalnya kalau yang di quote itu, jika di depan publik meskipun tidak bertugas, kalau tidak boleh sembarangan bersantai. Itu kalimatnya kacau itu. Meskipun tidak bertugas, jangan santai-santai. Lebih baik membaca, berlatih kaligrafi, belajar sejarah, atau tata krama keprajuritan. Jangan buang-buang waktu. Jangan melakukan sesuatu yang menjatuhkan kehormatan. Kalau dalam bahasa tasawuf, jangan melakukan sesuatu yang merusak muru'ah. Muru'ah itu kan harga diri. Ya kan? Jadi jangan melakukan aneh-aneh deh. Jangan-jangan kamu nanti keliru, kejebak, menurunkan harga dirimu. Kadang-kadang kan di antara kita kan banyak ingin dianggap lucu, terus ngomong aneh-aneh, saru-saru. Temenmu ketawa, tapi harganya jatuh. Pokoknya hati-hati, banyak ngomong, cerewet, itu biasanya banyak salahnya. akeh omongnya akeh salah. Coba kamu punya teman dua, yang satu pendiam, yang satu omongnya banyak. Itu mesti lebih. Ada plusnya yang pendiam. Orang pendiam itu susah loh dihadapi. Apalagi kalau ditanya yang cerewet. Jadi kayak dia tahu semua rahasia kita, kita gak tahu apa-apa tentang dia. Kan gitu. Itu orang-orang yang pendiam. Cuma ini konteksnya gak urusan pendiam apa cerewet. Ya boleh sih kamu ngomong, boleh kamu sendagura, boleh. Tapi hati-hati jangan yang menjatuhkan kehormatan. Kalau melakukan itu berarti moralitas busidunya turun. Dan nilai kesamuraiannya bisa cacat. Oke, boleh gak Pak Busido makan di angkringan? Misalnya, itu menurunkan derajat kehormatannya gak? Ya boleh aja, cuma kode etiknya dipakai. Kalau pesan es teh yang gelas kecil. Oke, Busido. Oke, terus yang ketujuh. Sudah setengah sepuluh. Yang ketujuh, suku. Bayang, setia pada pemimpin, setia pada guru. Loyalitas ini yang menurut saya agak berat hari ini, karena hari ini orang selalu pamrih. Kalau zaman-zaman dulu lebih enak. Pangeran Diponegoro itu menggerakkan sebesar itu pasukan. Orang Jawa, gak ada satu pun yang nuntut gaji. Panglima-panglimanya Kiai Mojo, Sempet itu gak ada. Kalau kamu tanya gajinya berapa jadi panglimanya Pangeran Diponegoro, mesti gak ada. Tapi mereka punya kualitas loyal, suku. Gak dibayarin gak apa-apa. Kita punya visi yang sama. Loyalitas. Gak harus diperintah, gak harus disuruh. Sebelum diperintah, sebelum disuruh, sudah ngerti karepe, sudah menjalankan. Itu suku. Selalu demi kaisar, demi pimpinannya, demi daimyo. Bahkan mungkin masih ingat ceritanya pasukan kamikaze itu, yang dunia barat pontang-panting menghadapi Jepang. Satu tentara rela mati, tapi korbannya bisa puluhan orang. Pesawatnya ditabrakkan, itu kan ditabrakkan. Pearl Harbor jatuh pada zaman itu. Dan itu susah dicari tandingannya. Pasukan tentara boleh punya peralatan canggih, tapi kuncinya ada mentalitas orangnya. Maka tentara Amerika itu dari segi alat dia nomor satu. Tapi seandainya perang beneran, beberapa kalkulasi justru Amerika kalah. Bahkan bisa jadi di bawah Indonesia. Indonesia itu jangan salah, peralatannya kuno-kuno, deso-deso, belinya bekas-bekas, tapi mentalnya luar biasa. Jadi kalau perang itu daripada hidup susah jadi prajurit Indonesia. Iya, nekat buat sikat kafe. Jadi semangatnya untuk perang itu lebih membara. Karena sejak dulu ditahan-tahan, mau ngamuk nggak ada, tidak perang, ayo wis. Apalagi cuma Amerika kan gitu. Jadi dari sisi ini itu yang digarap oleh orang-orang Busido, mentalitasnya. Karena perang itu lebih mengandalkan mentalitas loh, daripada senjatanya. Kadang-kadang coba dicek, begal-begal itu anak kecil-kecil lulus SMP, SMA. Yang dibegal orang besar-besar punya mobil. Kenapa kok kalah loh yang besar-besar? Ya karena mentalitasnya. Dilawan beneran mungkin yang menang yang besar itu. Kadang orang rampok cuma bawa pistol mainan. Ya kalau mainan, tak, kalau pas beneran gimana? Ya kan, ketika kamu kayak gitu ya memang mentalitas kita memang beda sudah. Kita tidak punya yang keberanian tadi. Jadi prinsip yang ketujuh, suku, loyal, setia. Terus pengaruhnya sekarang. Moralitas Busido itu hari ini menjelma jadi mentalitas Jepang. etika moral Jepang, Amae dan Gimu Jiri. Jadi kalau Amae itu masyarakat Jepang itu menjaga harmoni sosial. Yang kedua On. On itu orang Jepang itu biasanya pantangan benar kalau ada utang budi. Cepat-cepat dia ingin mengembalikan. Jadi kalau kalian baca beberapa buku, termasuk tulisannya Rosihan Anwar, tulisannya yang tentang Jepang itu, bagaimana orang Jepang itu, misalnya kalian ngasih souvenir dari Indonesia, main ke Jepang, nih tak kasih souvenir sarung, dia cepat-cepat ingin ngasih, dibalas lagi dikasih apa. Bukan urusan dia membalas budi, enggak, dia enggak mau utang budi. Enggak enak utang budi itu. Jadi kalau kita kan enggak, semakin banyak yang ngasih, ayo ada lagi yang ngasih, ayo. Kalau sana enggak, ada yang enggak enak ini ada yang ngasih, tak balas lah. Itu on. Jadi mentalitas kedua. Itu yang bikin mereka kuat, mandiri, independen, tidak tergantung yang lain. Kayak di Indonesia ini kan, semakin banyak yang ngutangi, semakin banyak yang minjemnya, kita kan seneng. Lumayan, gak usah kerja, punya uang, kan gitu. Tapi kalau mentalitas Jepang, enggak. Yang ketiga, Gimu. Kalau Gimu ini bela negara, bela pemimpin, bela bangsa. Demi negara. Kalau sekarang, demi perusahaan. Ya, orang Jepang itu jarang yang apa keluar dari kerjaannya itu. Kebanyakan kerja itu ya dari muda sampai tua. Relasinya relasi kerja. Gak kayak kita kan, ada gaji lebih bagus, pindah pabrik. Ada gaji lebih bagus lagi, pindah lagi. Tapi kalau sana ada loyalitas, Gimu. Selama ini, meskipun pabrik saya ini gajinya kecil, sudah menghidupi aku dan keluargaku bertahun-tahun. Meskipun ada tawaran lebih bagus, saya di sini aja. Karena pabrik ini sudah menghidupi aku sekian lama, nanti kalau tak tinggal, susah nyari gantinya, yang gak pengalaman, kasihan, susah. Itu loyalitas. Kalau di Indonesia kan enggak. Cara berpikirnya selalu serba menuntut. Kalau gaji enggak naik, aku pindah nih, kan mesti gitu. Tapi logika itu enggak laku kalau di Jepang. Mereka punya mentalitas Gimu. Yang keempat, Giri. Yo, rasa wajib untuk membalas kebaikannya orang lain kayak tadi. Jadi orang lain utang budi itu agak berat bagi orang Jepang. Jangan sampai aku utang budi. Jadi ini mentalitas umumnya. Ada juga mentalitas ekonominya. Ini buahnya Bushido. Jadi orang Jepang mandiri, jujur, rajin, hemat, amal, dan memikirkan kepentingan umum. Itu kunci suksesnya Jepang hari ini. Mandiri. Jadi orang Jepang itu gak suka tergantung. Makanya ada era yang disebut era isolasi. Gak butuh yang lain deh kita. Kita bisa hidup tanpa bantuan yang lain. Kita bisa pinter, kita bisa jaya tanpa dukungan yang lain. Bahkan mungkin kalau yang lain butuh kita boleh, tapi kita gak terlalu butuh yang lain. Nah itu Jepang. Ya kayak Indonesia ini kan. Indonesia ini banyak negara lain tergantung sama kita. Kalau kita rusak, mereka juga rusak. Contohnya Assad. Jadi Singapura, Malaysia itu kan tergantung sekali sama Indonesia. Kalau orang Indonesia marah, gak usah nyerang ke Malaysia, kita bakar aja hutan kita. Mereka sudah gak bisa hidup. Itu tergantung itu. Cuma bukan itu mandirinya orang Jepang. Jepang itu kemarin di pertemuan pertama kan kelihatan bagaimana labilnya wilayah Jepang ngalah-ngalah Indonesia. Mereka sangat terancam oleh tsunami, oleh gempa, oleh karena posisinya memang kayak peretelannya benua Asia. Tapi mereka tangguh. Tsunami tahun 2011 kemarin, tapi sekarang ya mereka cepat sekali kan recovery-nya. Seolah-olah enggak ngalami apa-apa. Indonesia yang tahun 2004 ada tsunami, itu sampai sekarang rasanya juga masih. Gempa tahun 2006 itu di Ring Road agak ke timur sebelum SMK itu masih ada poskonya. Posko gempa, itu bilang tahun. Gak dicopot-copot. Jadi susah Indonesia itu mandiri. Yang pusat menyerahkan itu urusannya masing-masing daerah. Yang daerah loh, itu tugasnya pemerintah pusat. Selalu saling mengkambing hitamkan. Yang kedua, jujur, ini gak perlu diomongkan lagi. Jujur itu kualitas moral yang ada dan dituntut di semua level peradaban manusia, baik masa lalu maupun masa kini. Gak ada satupun dimensi hidup yang gak nyuruh orang jujur. Makanya ada cerita Nabi ketika ditanya seorang residivis yang mau masuk Islam, saya ingin masuk Islam tapi gak boleh dilarang apa-apa, saya sudah terlanjur jahat. Ya wis, kamu hanya saya suruh satu hal, jujur. Karena begitu orang jujur itu akan sangat banyak kualitas moral yang lain akan ikut. Itu kejujuran. Kalau enggak anu ya rasakan sendiri aja. Begitu kamu jujur, membangun dirimu secara jujur, kualitasmu akan terbentuk, auramu akan berubah. Semakin kamu jauh dari jujur, auramu agak gelap. Karena kamu sendiri sebenarnya juga galau. Ya rasakan sendiri. Yang ketiga, rajin. Saya enggak perlu ngasih nasihat, sejak kamu sekolah, tiap hari kamu dimarahi, disuruh rajin. Urusan kamu sampai hari ini enggak rajin, itu takdir. Oke, iyalah, kesel menjelaskan siji-siji. Yang keempat, hemat. Aku selak ngantuk kamu menjelaskan satu-satu. Hemat juga begitu, kamu sejak kecil disuruh nabung kan? Ya. Oke, meskipun tabungan dulu waktu kecil tabungannya kan dari kayu apa dari anu itu kan, celengan itu kan, meskipun belum nyampe dibolongi ngisore gitu. Terus waktunya dipecah, lu dulu tak kasih banyak kok sedikit, dibolongi dulu. Terus yang kelima, amal soleh maksudnya. Berbuat baik, berbuat kebajikan. Dan yang keenam, pikirkanlah kepentingan umum. Jangan egois, nyari enaknya sendiri, nyari terkenalnya sendiri, nyari jayanya sendiri. Yang lain juga dipikir dong, kepentingan umum. Orang mungkin juga ingin seperti yang kamu lakukan, seperti yang kamu rasakan. Karena penyakit-penyakit hari ini itu kan penyakit orang Indonesia itu kebanyakan lawannya ini semua. Tidak mandiri, tidak jujur, males, boros, apa-apa seneng pesta, seneng hura-hura kan gitu. Begitu punya uang dikit, jalan-jalan kemana ya? Ini kan gitu. Nanti bilangnya, ya habis deh, mesti gitu. Jadi, gak hemat. Terus, amal. Indonesia itu amal itu pelitnya luar biasa, kecuali kalau sedang pamer. Entah pamer pada siapa. Tapi kalau tidak dalam konteks pamer, itu biasanya pelit. Kamu beli pulsa 10 ribu, tapi kalau di masjid Jumat itu ngasih berapa? Ya kan? Itu mentalitas. Besok kalau ngaji tehnya satu gelas harganya 3.000 ya. Orang ngaji pak besok. Ya kan? Dengerin rekamannya aja cukup pak, ngapain itu gitu. Itu mentalitas sudah. Jadi lawannya itu. Dan egois. Egois dalam konteks enaknya sendiri atau enaknya kelompoknya atau enaknya partainya. Jadi penyakit kita hari ini kebalikannya. Kalau ingin bangkit Indonesia, khususnya dari sisi ekonominya, bisa niru Jepang. Hidupkan 6 moralitas ini. Terus sudah jam 10. Ini beberapa quotes. Those who are skilled in combat do not become angry. Those who are skilled at winning do not become afraid. Lose the wise win before the fight. Now ignorant fight to win. Mereka yang terlatih untuk bertarung biasanya tidak mudah marah. Yang gampang marah itu biasanya yang belum terlatih. Yang baru latihan silat sekali dua kali itu biasanya ayo, ngamuan, senggol sidik, meletot. Nah itu biasanya baru latihan silat. Ya. Terus mereka yang ahli dan terbiasa menang itu biasanya enggak penakut. Dan terus oleh karena itu orang bijaksana dia menang sebelum bertarung. Sementara orang ignoran itu orang cuek, maksudnya orang bodoh itu dia harus bertarung dulu baru menang. Makamu harus wise, wise itu bijaksana. Nama lainnya filsafat. Kamu harus bisa menang sebelum bertarung. Wah itu panjang penjelasannya, dipikir sendiri. Ya, ya kamu nulis isai menang sebelum bertarung, ya kan? Kalah. Apa yang Jawa itu loh, yang ada pepatah, menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo. Nah itu win before the fight. Sebelum perang musuhnya sudah takluk dulu. Ini puisi. Ya, itu tak kasih Inggrisnya belum sempat diterjemahkan tadi. The life by my choice, not by chance. Hiduplah berdasarkan pilihan-pilihanmu, bukan karena kebetulan-kebetulan. Jangan hidup by chance. Kenapa kamu ngaji? Kebetulan aja pak. Ada teman berangkat kaput ke sini. Nah itu kebetulan, tidak by design. Ya, itulah. Terus, to be motivated, not manipulated. Jadilah orang yang termotivasi, bukan orang yang tertipu. Sama-sama mendengarkan Mario Teguh, ada yang motivated, ada yang manipulated. Ya, ada yang termotivasi, ada yang ketipu. Terus, hati-hati. Kan kemarin itu saya ada sholat di belakang anak yang pakai kaosnya Mario Teguh itu. Hidup tidak seindah cocoknya Mario Teguh. Ya. Iya. Ini sholatnya jadi gak khusyuk aku nonton. Wah itu ada. Iya. Ini harusnya sholat khusyuk malah tiba-tiba batinnya bilang hidup tidak seindah cocoknya Mario Teguh. Makanya kalau kamu pakai kostum aneh-aneh bo, jangan dipakai sholat di masjid. Kasihan jamaah yang belakangmu itu. Iya. Saya pernah itu sholat jadi pakai jin agak robek, pakai kaos. Kaosnya yang belakang itu robek, tapi dilingkari dengan spidol, dikasih tulisan maaf bebek. Iya. Ini sholat ditunggu kan gara-gara itu. Apa benar man? Iya, robek-robeknya gak masalah gak? Dikasih lingkaran dengan spidol, dikasih maaf robek. Oke. Terus, to be useful, not use. Jadi orang bermanfaat, bukan orang yang dimanfaatkan. Kalian ngerti sendiri itu penjelasannya. Oke. To make chance, not excuse. Bikin peluang, bikin kesempatan, bukan permaafan-permaafan. Excuse, kayak tadi nyari alasan-alasan untuk semua kekeliruan yang kamu lakukan dengan sengaja. To excel, not compete. Jadi excellent. Jadi berkualitas sempurna. Gak usah mikir kompetensi, gak usah mikir kompetisi, gak usah mikir temenmu IP-nya berapa. Yang penting genjotlah IP-mu setinggi mungkin. Kayak kamu balapan lari itu, gak usah mikir temenmu sampai mana. Yang penting lari aja secepat-cepatnya. Karena energi untuk melirik temenmu itu mengurangi kecepatanmu. Jadi to excel, not to compete. I choose self-esteem, not self-pity. Aku memilih kebanggaan diri, rasa percaya diri, bukan self-pity, mengasihani diri. Saya itu sudah capek-capek lho Pak. Saya itu selalu mencari alasan bahwa kamu selalu benar, bahwa kamu layak dikasihani. Itu self-pity. I choose to listen to my inner voice. Kuputuskan aku akan mendengarkan suara hatiku, suara batinku, suara nuraniku. Not to the random opinion of others. Bukan pandangan yang gak jelas, opini yang gak jelas, komentar yang gak jelas dari orang lain. Aku dengarkan suara hatiku ya, kayak yang Facebook tadi loh. Kalau ada temanmu memuji, kamu kan ngerti itu bahasa basi. Jadi itu random voice. Tidak harus terlalu kamu ambil peduli. I choose to do the thing that you want, so I can continue to do the things you can. Aku putuskan untuk melakukan banyak hal yang kamu tidak ingin lakukan, sehingga aku bisa terus melakukan segala sesuatu yang kamu tidak bisa melakukan. Jadi ini maksudnya apa? Jangan ikut arus. Sekarang semua Twitteran, semua Facebookan, yang istimewa adalah dia yang tidak Facebookan dan Twitteran hari ini. Dulu belum ada Twitter, belum ada Facebook, yang istimewa adalah yang Facebookan dan Twitteran. Pilihlah jalan sunyi, jangan pilih jalan ramai. Maksudnya itu, kamu akan jadi orang khusus. Oke, ya pasar itu jalan ramai, masjid jalan sepi, mal itu jalan ramai, masjid jalan sepi. Ingin lebih sepi lagi kuburan. Ya, oke. Itu agak dalam maknanya, bisa satu sesi sendiri kalau dijelaskan. Ya kamu mikir sendiri, tafsirkan sesuai konteks hidupmu. Judulnya I choose. Oke. Terakhir, life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Ini membalik kemarin yang sibuk pencarian-pencarian diri. Enggak. Hidup itu bukan mencari diri, tapi menciptakan dirimu. Kamu ingin jadi apa? Ciptakan. Ingin jadi kesatria? Ciptakan. Ingin jadi ahli filsafat? Bikin aja. Kamu bisa apa sih yang kamu enggak bisa? Kamu bisa. Enggak usah lihat, Pak, saya itu aslinya lemah. Enggak. Kalau kamu ingin apa aja bisa kok. Messi itu pendek tapi bisa sepak bola sejuara. Itu karena dia bikin, dia latihan. Valentino Rossi itu yo creating, dia enggak, bukan bakat, bukan bakatnya memang naik motor. Kalau cuma bakatnya dia enggak akan sejago itu. Pasti yang membentuk latihannya. Ronaldo itu kemarin dapat Golden Ball itu ya karena dia latihan kan. Kalau dia enggak latihan ya paling Tarkam. Ya kan, yang ngontrak bukan Madrid tapi Persib. Mungkin. Jadi, ya kan Indonesia mesti. Jadi Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. Ciptakan dirimu. Kamu ingin apa? Kadang-kadang masalahnya kan di situ. Kamu ingin apa itu? Kamu nggak ngerti. Ini jadi apa? Nggak tahu, Pak. Yang jawabannya kan terus ditambah ya, diikuti aja Pak, besok ada apa, kan mesti gitu. Lalu kamu gak bisa menciptakan sesuatu. Creating yourself, kreasikan dirimu. Kamu ingin jadi apa? Ingin jadi motivator kayak Mario Teguh, ya latihan gitu loh. Ingin jadi apa? Pelawak, ingin jadi dosen, ingin jadi guru, ya latihan aja, bentuk dirimu. Create yourself. Boleh. Jadi apa finding yourself gak penting? Penting sih. Tapi yourself kan sudah ada. Begitu ditemukan kan terus mau ngapain? Itu yang lebih penting. Jadi isn't about finding yourself. Iya, itu penting juga. Tapi yang lebih penting apa? Creating yourself. Kamu ingin jadi apa? Nah itu puncaknya nanti di etiknya samurai. Ini quote dari samurai, dari Bushido. Jadi ciptakan dirimu mulai sekarang. Bikin brand imaging. Kamu ingin dikenal sebagai orang yang kayak gimana? Orang soleh, orang gaul, orang teguh pendirian, orang cuek, orang easy going, orang ya monggo, silahkan kamu bentuk dirimu. Nggak usah mikir hakikatmu apa. Hakikatmu enggak ada, hakikatmu lahir, kamu yang membentuk. Nah, ini kan eksistensialis. Kamu aslinya putih apa hitam enggak tahu, tapi kalau kamu bohong tiap hari akan terbentuk kamu jadi seorang pembohong. Entah kamu acting apa enggak, tapi kalau kamu ceramah tiap hari kamu akan dipanggil ustaz. Meskipun mungkin ceramahnya pura-pura. Siapa lagi mulai isuk dengan suri. Tapi enggak apa-apa. Itu caramu mengkreasi dirimu. Lama-lama akan terbentuk hakikat, terbentuk esensi dari aksi dan eksistensi. Nah ini filsafat eksistensialis kalau sudah nyampe sini. Oke, samurai selesai. Kita akhiri perjalanan kita di Jepang. Ya, mulai minggu depan wilayahnya ganti. Saya enggak tahu, tapi saya merencanakan minggu depan kita masuk ke Tarabujangga. Ya, tapi enggak bisa banyak-banyak, digilir aja ya. Satu sesi, ke depan kita ambil 5. Yang pertama, Khalil Gibran. Ya, yang kedua, Hasrat Inayat Ham. Yang ketiga, India, Rabindranath Tagore. Yang keempat, harus ada baratnya, Jerman. Kita ambil Goethe. Yang ketiga, lima, empat. Overlap sama kejawen, enggak apa-apa, dilihat besok aja. Yang kelima, kalau enggak ada alternatif ya Ronggo Warsito. Jadi, satu bulan ke depan kita ngomong tentang pemikirannya para pujangga. Oke, saya kira itu. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.